anak Bapak Kades dan si Tejo Jejaka baru aja mudik. Berdua saling mencinta sejak lulus SD hingga kini beranjak gede. Surti sumringah Arjunanya pulang, 3 tahun berpisah nyari dana di kota. Mereka melepas rindu di pematang sawah hingga malam selimuti desa. Kemari Teja mulai piknik dari wajah sampai lutut Surti. Tanpa sadar sarung mereka pun jadi alat. Mirip demo memasak, Teja mulai berakting di depan Surti. Masang alat kontrasepsi, Surti menjarit serentak menutup matanya. Surti menangis kecewa, Arjuna berubah. Hilang Teja yang dulu ngampung daki lugu, tapi Surti suka. Berganti Teja yang gaul, yang funky, yang doyan ngucapin ember. Pom pom pom pom cuap, pom pom cuap, pom pom cuap, pom cuap, pom pom pom cuap, pom pom cuap, pom pom cuap, pom cuap. Surti berlari kayak kesurupan, dan si Teja ngelamun menahan konaknya. Dia acungkan jari tengah ke arah Surti. Penuh dendam dia bilang fuck you. Surti menangis, Surti kecewa. Dari tengah ke arah Surti, penuh dendam dia bilang fuck you. Surti fuck you. Surti menangis, Surti kecewa.